Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil amma ba'du faqala al-musannifu hafizahullahu ta'ala wa a'damul fadaili dan keutamaan yang paling mulia, nilai positif yang paling agung adalah kelebihan atau keutamaan karena iman, karena ilmu dan iman. Fahum dan mereka, para sahabat, adalah a'lamul ummati bittifaqi ulama'il ummah. Adalah generasi dari umat Islam yang paling berilmu tentang Islam dengan sepakat ulama Islam. Dan mereka tidaklah mengajak kepada jalan yang mengada-ada dalam agama, ibadah yang mengada-ada ataupun akidah yang mengada-ada yang tercela karena tidak mampu, bukan karena tidak mampu untuk melakukannya. Namun sebabnya adalah karena mereka, sebagaimana kata Umar bin Abdul Aziz rahimahullah ta'ala, ala kashful umuri aqwa. Sebenarnya mereka itu adalah lebih kuat, lebih hebat dibandingkan generasi-generasi setelahnya dalam masalah kasyfil umur. Menyibak berbagai hal, menyingkap berbagai hal berkaitan dengan masalah agama. Wabil khairi laukana fitilkal umuri ahra. Dan mereka adalah orang-orang yang ahra, lebih layak untuk melakukan kebaikan jika memang dalam perkara yang mengada-ada tersebut terdapat kebaikan. Hada demikian dalam perkara yang hanya dimiliki oleh mereka tanpa dimiliki oleh kita. Adapun dalam hal-hal yang syaroknahum, ada titik kesamaan antara kita dengan mereka. Yaitu masalah madarik, masalah kemampuan dalam memahami. Memahami makna satu kata, demikian juga melakukan analog atau kahkias. Maka tidaklah diragukan bahwa mereka adalah orang-orang yang paling baik hatinya, paling mendalam ilmunya, paling sedikit dalam mempersulit diri. Maka mereka adalah orang yang lebih dekat, lebih potensial untuk mendapatkan taufik dalam perkara-perkara tersebut. Dalam perkara-perkara yang kita tidak mendapatkan taufik di dalamnya. Hal ini dikarenakan keistimewaan yang Allah berikan kepada para sahabat. Mereka Allah berikan pada mereka tawakkutil adhan, otak yang encer. Kalau bahasa kita encer, kalau bahasa Arab itu menyala. Pikiran yang menyala. Mufasahatil lisan dan kepandaian berbahasa yang baik. Luasnya ilmu. Suhulatul lafzi, mudah dalam memahami, dalam menangkap pengetahuan, husnul idrak dan bagusnya pemahaman, demikian juga cepatnya dalam memahami sesuatu. Wakilatul mu'arid au adamihi, dan tidak adanya faktor penghalang atau sedikitnya faktor penghalang, penghambat atau bahkan tidak ada, ditambah plus niat yang baik. Ditambah ketakwaan kepada Arab Ta'ala. Maka bahasa Arab adalah tabiat mereka. Sudah mendarah daging menyatu dengan diri mereka. Dan menjadi saliqah sama dengan tabiat. Menjadi sesuatu yang mendarah daging pada diri mereka. Dan makna-makna yang benar dari satu kata itu sudah terpatri dalam fitrah mereka dan akal mereka. Demikian juga mereka tidaklah memiliki kebutuhan untuk mentelaah sanad dan kondisi perawi ila hadis, demikian juga wajar wa ta'dil. Demikian pula mereka tidak perlu mentelaah kaidah usul fikih dan awdha' dan istilah-istilah para ulama usul fikih. Bal qad ghunu an dhalik, bahkan mereka tidak memerlukan itu semua. Falaysa fi hakim ila amrani, maka tidak ada pada diri mereka kecuali dua hal saja. Yang pertama firman Allah Ta'ala demikian, Rasul demikian, dan maknanya adalah demikian. Karena semuanya sudah ini disebabkan karena semuanya sudah terpatri dalam diri mereka. Maka mereka tidak membutuhkan usul fikih, kaidah-kaidah nahwu, karena itu dalam darah daging, tidak perlu. Mereka tidak perlu mikir, itu sudah bagian dari diri mereka. Maka mereka jelas lebih berilmu karena porsi memori mereka itu tidak perlu ada porsi memori untuk kaidah usul fikih, kaidah nahwu, kaidah sorab, kaidah ini tidak perlu. Tinggal mereka isi dengan qala Allah qala Rasuluhu. Dan secara otomatis mereka mengerti dengan baik dan tepat apa makna dan maksudnya. Nah, ada pun orang belakangan, maka sebagian otaknya, sebagian pikirannya itu sudah habis untuk ini kaidah nahwu, kaidah sorab, kemudian ini jenis-jenis mobil yang terbaru, ini jenis-jenis HP yang terbaru, fitur-fiturnya apa, caranya gimana. Sudah separuh pikiran terhabis untuk itu. Separuh lagi untuk ngapal dalil. Maka kemampuan ilmiahnya dalam agama jauh dari mereka. Bukan mereka tidak sibuk, memorinya tidak tersita banyak untuk ngapal. Tadi teknologi, cara download, cara ngeplot, cara ini macam-macam, tidak perlu. Mereka tidak disibukkan dengan hal itu. Memori mereka tidak ada untuk itu. Sehingga memori mereka murni untuk qala Allah qala Rasuluh. Jadi mereka adalah orang yang sangat berilmu dalam masalah agama. Waham dan mereka as'adun nas adalah manusia yang paling berbahagia dalam dua hal di atas. Tentang perbendaraan firman Allah dan hadis Nabi, demikian juga pemahaman tentang makna yang benar dari kedua hal tersebut. Mereka adalah ahdal ummah, umat yang paling beruntung, yang paling berbahagia dalam dua hal di atas. Fakuatu, maka potensi mereka itu sangatlah berlimpah dan itu semua fokus pada dua hal di atas. Potensi mereka, potensi akademik, potensi pikiran mereka berlimpah dan fokus cuma untuk ngurusi dua hal di atas. Sehingga mereka adalah pemahaman mereka tentang Quran dan Sunnah sangat tepat, sangat bagus. Adapun orang belakangan, maka potensi diri mereka itu sudah terpecah, terkotak-kotak dalam banyak hal. Dan apa yang jadi perhatian mereka juga sudah bercabang-cabang. Maka bahasa Arab dan hal-hal yang derivat dan turunannya telah mengambil sebagian dari potensi pikirannya, satu cabang. Satu cabang pikiran untuk bahasa Arab, kaidah nahwu, kaidah sorab, kaidah balaghah itu sudah makan sekian persen memori. Wal usul wa qawaiduhu, usul fikih dan kaidah-kaidah usul, qad akhadhat minha syu'batan, sudah mengambil satu cabang dari pikirannya. Sekian persen sudah untuk kaidah-kaidah usul fikih yang kias, yang jelimet macam-macam. Itu sudah tersita untuk itu. Wa ilmu al-isnad wa ala wurwat qad akhadha minha syu'batan. Demikian juga ilmu tentang masalah sanad, kemudian keadaan rawi, ngapalkan rawi, lahir tahunnya, kemudian keadaannya, dhaif dan sahih, ini rawi yang dhaif ataukah tidak. Itu jika dihafal, sudah apa? Itu sudah menyita porsi pikiran yang lain. Belum lagi wafikrum dan pemikiran mereka tentang perkataan musannifihim, para ulama yang nulis buku, menghafalkan perkataan Ibnu Taimiyah, Ibnu Qayyim, dan ini dah ngambil porsi yang lain lagi. Wasuyukhihim, demikian juga perkataan guru-guru mereka dengan berbagai macamnya. Dan apa yang diinginkan dengan kalimat-kalimat tersebut telah mengambil satu porsi dari pikiran. Ila ghairi dzalika minal umur, dan hal-hal yang lain. Itu yang urusan agama. Belum yang urusan motor, urusan HP, urusan internet, urusan bikin ngeblok, bikin ini. Nah, itu dah makan pikiran yang lain. Ngambil posisi memori yang lain. Ini rahasia di mana, kenapa? Sebab mereka lebih cerdas. Dan jauhnya mereka dari perkembangan teknologi menyebabkan mereka lebih cerdas. Di antara faktornya adalah karena pikiran mereka tidak tersita untuk memikirkan, memahami, kemudian menguasai teknologi ini, teknologi itu. Maka fokus pikirannya cuma pada Quran dan Sunnah, pada dalil. Faidah wasal yang nusus nabawiyah, maka orang-orang belakang jika mereka sampai kepada nusus nabawiyah, hadis-hadis Nabi, ingkan alam himamun, jika mereka memiliki semangat, maka mereka pun tusafir ilaiha, bersafar menuju hadis-hadis Nabi, dan mereka sampai kepadanya dalam hati dan pikiran yang telah kalat nasir. Sudah, kalat itu artinya sudah mogok dari berjalan. Sudah mogok untuk berjalan bighairiha pada hal-hal yang lain. Wa auhana kawahum, dan yang semakin melemahkan potensi mereka adalah muasalatus surah fisiwaha, telah melanjutkan perjalanan dalam hal-hal yang lainnya. Maka karena pikiran sudah habis porsinya untuk berbagai hal tadi, ketika sampai pada yang jadi maksud dan pokok, yaitu nusus Quran dan Sunnah, wah ini sudah letih pikirannya, sudah capek. Maka seandainya dipaksakan, itu pun tidak memiliki kemampuan pendalaman pemikiran yang setajam yang dimiliki oleh para sahabat. Kemudian tambahan penjelasan dari Syaikh Fauzan hafizhahullah ta'ala, dalam kaidah ini terdapat dorongan untuk mengikuti jalan salaf setelah mengikuti Quran dan Sunnah. Maka demikian juga mengikuti jalan salafus saleh. Dan salafus saleh fi muqaddimatihim, yang paling pokok atau yang jadi pimpinan dalam salafus saleh adalah Muhajir dan Ansar. Dan terutama yang paling pokok dari Muhajirin adalah Khulafaur Rasyidun. Karena Khulafaur Rasyidin empat-empatnya semuanya Muhajirin, tidak ada yang Ansar. Maka fi muqaddimatil Muhajirin, maka Muhajirin yang paling pokok yang terdepan adalah Khulafaur Rasyidun. Yang Allah berfirman tentang mereka di surat At-Taubah ayat yang ke-100, bahasanya orang-orang yang Allah ridai adalah Muhajirin, Ansar, dan orang-orang yang mengikuti mereka dengan baik. Maka orang-orang yang mengikuti mereka dengan baik adalah orang-orang yang mengikuti, maksudnya adalah orang-orang yang mengikuti manhaj jalan Muhajirin dan Ansar. Dimana, kenapa mereka ini, orang-orang yang mengikuti Muhajirin dan Ansar ini mendapatkan ridha Allah? Karena mereka mengikuti Quran dan Sunnah. Karena Muhajir dan Ansar jalan mereka dalam mengikuti Quran dan Sunnah. Maka ini adalah tazkiyah atau pujian dari Allah kepada Muhajir dan Ansar. Bahasanya mereka di atas kebenaran. Dan bahasanya mereka adalah orang-orang yang layak untuk diikuti. Wa yuqalladuna fi dzalik, dan diikuti. Maka mengikuti Muhajir dan Ansar itu bukan karena Muhajir dan Ansar semata-mata Muhajir dan Ansar adalah dalil. Innama huwa min ajli annahum muwafiquna likitab sunnah. Akan tetapi dikarenakan Muhajir dan Ansar itu mereka adalah orang-orang yang terbukti mencocoki dan berjalan di atas Quran dan Sunnah. Sebagaimana yang Nabi sabdakan di hadis Irbad bin Sariyah yang tadi telah kita baca. Demikian juga yang Nabi katakan tentang kelompok yang selamat. Mereka adalah orang-orang yang dalam beragama semisal. Semisal dengan Nabi dan para sahabat. Maka Nabi sebutkan sahabat. Tidak dicukupkan dengan diri beliau. Karena mereka para sahabat di atas jalan yang lurus. Dan mereka lebih paham daripada kita. Mereka lebih dekat dibandingkan kita dalam pengetahuan terhadap Quran dan Sunnah. Karena mereka belajar langsung ilmu agama dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mereka berjihad bersama Nabi. Mereka menyaksikan turunnya wahyu. Mereka tahu konteks. Mereka tahu situasi sikon yang melatar belakang turunnya wahyu. Sehingga mereka mengetahui tafsirannya. Maka mereka lebih berilmu dibanding kita, lebih dekat kepada kebenaran dan pendapat yang benar secara umum. Meskipun tidak ada kemaksuman untuk person-person sahabat. Akan tapi kemaksuman hanya ada pada totalitas sahabat alias ijma' sahabat. Dan seandainya ada satu sahabat yang salah, maka itu pun karena ijtihad yang mereka dapat pahala dan mendapatkan pahala karenanya. Dan kesalahan ijtihad mereka tidaklah mengurangi keunggulan mereka dan kedudukan mereka di sisi Allah. Ditambah lagi kesalahan mereka sedikit, walhamdulillah. Maka dari perkataan beliau ini, terdapat pelajaran penting bahasanya yang dimaksud dengan kita mengacu pada pemahaman sahabat itu bukan pemahaman person sahabat. Namun pemahaman keseluruhan sahabat. Apa yang menjadi keseluruhan pemahaman keseluruhan para sahabat. Maka kita tidak keluar dari pemahaman mereka dalam beragama. Adapun person sahabat, satu persatunya para sahabat, maka nanti perlu rincian. Kalau pemahaman person sahabat, maka dilihat adakah perselisihan dengan person yang lain. Maka jika ada perselisihan dengan person yang lain, ya, maka kita pilih mana yang paling dekat dengan nususul wahyi, dengan Quran dan Sunnah. Sedangkan jika tidak ada perselisihan, sahabat ini tidak diselisih oleh sahabat yang lain, maka nanti dilihat apakah itu bisa dinilai kategori ijma ataukah bukan. Artinya tersebar ataukah tidak. Tersebar dan semua diam ataukah tidak. Jika tersebar dan diam, maka itu ijma. Jika kita tidak tahu, bahkan dimungkinkan tidak tersebar, namun jika tidak ada sahabat yang lain yang menyelisihinya, maka ulama berselisih pendapat apakah pendapat sahabat yang jenis semacam ini bisa jadi dalil ataukah tidak. Jika tidak tersebar atau tidak bisa dipastikan tersebar, namun tidak ada sahabat yang lain yang menyelisihinya. Di sini ini ruang perselisihan para ulama usul fikih. Apakah mazhab sahabi adalah hujah ataukah tidak, dan pendapat yang benar tanpa menutupi adanya pendapat yang lain itu bisa dipakai untuk hujah. Maka yang dimaksud dengan ala fahmi salaf, ala fahmi sahabat bukanlah person sahabat, namun ijma' sahabat. Dan itu maksudkan adalah keseluruhan mereka, bukan person-personnya. Adapun person-personnya maka perlu rincian. Maka ini satu hal yang perlu kita jelaskan, karena sebagian orang ketika kita katakan mengikuti paham pemahaman para sahabat, maka mereka mengatakan, loh, bukankah sahabat juga ada yang salah? Kenapa kita mengacu pada pemahaman mereka? Bukankah sahabat berselisih? Lalu pemahaman siapa yang dipakai? Bukankah ketika Nabi perintahkan kepada mereka, jangan ada yang sholat asar kecuali di kampung Bani Quraidah, mereka sendiri berselisih? Maka karena sebagian orang kurangnya informasi atau kurang utuhnya informasi, menganggap bahasanya ala fahmi sahabat atau ala fahmi salaf itu artinya person-person salaf atau person-person sahabat, padahal bukan demikian. Namun yang dimaksud dengan fahmi sahabat adalah ijma'u sahabat, itu sama dengan keseluruhan sahabat. Untuk person nanti perlu rincian, dan di rinciannya nanti ada hal yang diperselisihkan, apakah itu jadi hujah dalam agama ataupun tidak. Kemudian dan Nabi sallallahu alaihi wasallam menyanjung tiga generasi utama dengan Nabi katakan sebaik-baik manusia adalah generasiku kemudian setelahnya. Rawi mengatakan aku tidak tahu secara pasti apakah setelah beliau menyebutkan generasi beliau, Nabi menyebutkan dua generasi setelahnya ataukah tiga generasi setelahnya. Tsumma dzakar ba'da dzalika, kemudian Nabi sebutkan setelah itu terjadinya fitnah. Fitnah dalam pengertian al-mukhalafat, pelanggaran-pelanggaran syariat. Dan Nabi perintahkan ketika terjadi hal itu untuk mengikuti Quran dan Sunnah. Siapa yang hidup panjang di antara kalian, para sahabatku, maka dia akan melihat perselisihan yang banyak. Maka tidaklah kalian berpegang teguh dengan sunnahku dan sunnah khulafa'ur rasyidin. Dan Allah Jalla wa'ala berfirman, fa'in tanaza'tum fi syai', jika kalian berselisih dalam hal apapun. Karena syai' nakirah didahului syartiyah, didahului in, mengkemudikan makna umum. Maka kembalikanlah kepada Allah dan Rasul. Maka ketika ada perselisihan dan perpecahan, maka Allah perintahkan kita untuk mengikuti Quran dan Sunnah. Demikian juga Rasulnya Sallallahu Alaihi Wasallam memerintahkan demikian, mengikuti Quran dan Sunnah ketika manusia berselisih dan berselisih sampai hari kiamat. Dan Nabi katakan, sehingga aku tinggalkan di tengah-tengah kalian jika kalian berpegang teguh dengannya. Berpegang teguh dengan Quran dan Sunnah dengan pemahaman yang benar tentu maksudnya. Dan pemahaman yang benar manakala tidak keluar dari pemahaman para sahabat. Kalian tidak akan tersesat setelahku, yaitu kitabullah dan sunnahku. Makanya ada di antara bentuk kasih sayang Allah untuk umat ini, yaitu baqa'ul kitabi mahfudhon. Bahasanya Alkitab, yaitu Quran, itu tetap dalam kondisi terjaga. Tidak berubah dan tidak terganti syai'un sedikit pun. Maka tidak terganti. Tidak ada terjadi pergantian, tidak terjadi perubahan. Maka contoh penggantian, alhamdulillah, menjadi hasanahulillah. Jadi pergantian. Atau jadi perubahan. Maksudnya alhamdulillah, kemudian menjadi alhamdulillah. Jadi perubahan. Maka perubahan tidak ada, apalagi penggantian. Demikian juga tetapnya sunnah Nabi itu tetap dalam kondisi terjaga. Wamudawanah dan terbukukan. Mudawawin dalam buku-buku yang tak percaya. Maka ini adalah bentuk kasih sayang Allah untuk umat ini. Di mana Allah pertahankan, Allah abadikan untuk umat ini. Satu alat yang akan menjaga mereka dari kesesatan, manakala mereka serius berpegang teguh dengan. Dan muncul di zaman ini sejumlah kelompok yang ingin memisahkan kaum muslimin dari pendahulunya. Mengingkari pentingnya mengikuti sahabat. Mengingkari pentingnya mengikuti salaf. Menuntut kita, menuntut kaum muslimin untuk masalah, untuk Islam yang kontemporer. Islam yang kekinian. Maka mereka sebut dengan muslim mu'asir. Muslim kontemporer, wal asroniyah, dan Islam yang kontemporer, yang kekinian, yang faktual. Islam yang faktual sesuai dengan kekinian. Yang mereka maksudkan dengan istilah-istilah tersebut adalah memutus hubungan antara generasi belakang umat Islam dengan pendahulunya. Apa tendensinya? Apa maksud mereka dengan hal ini? Dalam rangka untuk menyimpangkan manusia dari jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jika mereka kemudian manusia diperbolehkan untuk memahami Quran dan Sunnah dengan pemikirannya, maka akan timbullah penafsiran-penafsiran yang jauh, yang menyimpang dari, keluar dari pemahaman para sahabat. Dan orang-orang yang cari simpati dari mereka, mereka berwasiat untuk mengikuti Quran dan Sunnah. Dan mereka mengingatkan untuk tidak mengikuti salaf. Maka kita katakan, kaifalana al-itisab, bagaimanakah mungkin kita berpegang teguh dengan kitab dan sunnah, manakala kita tidak mengacu, tidak meniti jalan salaf. Dan mereka adalah sebaik-baik manusia dalam mengikuti Quran dan Sunnah, dan dalam memahami Quran dan Sunnah. Padahal mereka adalah, padahal Allah Jalla wa'ala telah berwasiat, demikian juga Rasul berwasiat kepada kita untuk mengikuti jalan mereka. Jika kita tinggalkan manhajus salaf, faqifa lana, maka bagaimanakah kita bisa memahami Quran dan Sunnah dengan baik. Maka ini adalah kemaksiatan kepada Allah dan Rasulnya, dan ajakan dan suruhan untuk menuju kesesatan. Dan upaya untuk memotong generasi belakang umat ini dari generasi terdahulu yang saleh. Dan terdapat dalam hadis biasanya di antara tanda kiamat, yaitu munculnya orang yang mencaci maki salaf dan melaknat generasi awal, generasi akhir umat ini, melaknat generasi awalnya. Yang beliau maksudkan adalah satu hadis yang diriwayatkan oleh Ibnu Abdul Bar dalam Jami' Bayi Ilmi wa Fadlih dari Abu Umamah radhiyallahu anhu, redaksinya Nabi mengatakan wa yal'anu akhu hadil ummati awwalaha. Dan tanda kiamat adalah manakala generasi awal umat ini sudah mencaci maki generasi akhir umat ini mencaci maki generasi awalnya, para sahabat Nabi, Hurairah dan yang lainnya, bahkan Ibunda Aisyah dan sebagainya. Dan mereka tidaklah memiliki dalil atau fala yab'ud, maka tidaklah jauh jika kita simpulkan bahasanya seruan ini adalah bidayah, adalah permulaan bagi apa yang akan terjadi dari apa yang dikabarkan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Dan mereka tidaklah punya dalil untuk membenarkan hal tersebut kecuali mereka katakan bahasanya mengambil jalan salaf adalah taklid, dan kita diperintahkan untuk mengikuti Quran dan Sunnah, dan kita terlarang dari taklid. Maka jawabannya taklid tidaklah seluruhnya tercela. Maka taklid dalam artian mengikuti kebenaran dan mengikuti orang yang benar yang wajib untuk diikuti, satu hal yang diperintahkan. Sebagaimana firman Allah tentang nabinya Yusuf alaihissalam, di mana beliau berpegang teguh dengan warisan leluhurnya. Leluhurnya siapa? Wattaba'tu millata, dan aku mewarisi ajaran leluhurku, abai, nenek moyangku. Namun siapa leluhurnya? Yusuf, Ibrahim, Ishak, Yakub. Dan apa warisan leluhurnya Yusuf? Tauhid. Mengikuti ajaran Allah Subhanahu wa taala. Maka tidak semua mengikuti leluhur itu tercela. Namun perlu tafsil. Siapa leluhurnya? Siapa leluhurnya? Jika yang dimaksud dengan leluhur adalah para nabi, maka jalan nabi, maka tentu tidak tercela. Jika leluhurnya adalah yang dimaksud adalah orang-orang musyrik, penganut animisme, dinamisme, tentu tercela. Maka Yusuf mengkabarkan bahasanya dia mengikuti leluhurnya, orang-orang sebelumnya, dikarenakan leluhurnya berada di atas hidayah. Maka Allah Jalla wa'ala hanyalah mencela mengikuti leluhur, bapak dan kakek, manakala mereka tidak di atas ilmu. Sebagaimana Allah firmankan, dan jika dikatakan kepada mereka, ikutilah apa yang Allah turunkan, kalau mereka menjawab dan merespon dengan mengatakan, nah, kami hanya akan mengikuti ma'alfaina ay mawajadna, apa yang kami jumpai menjadi warisan nenek moyang kami. Maka Allah katakan, awalaukan aba'uhum, apakah meskipun nenek moyang kalian tidak berakal sedikit pun dan tidak mendapatkan hidayah? Dan tidak mendapatkan hidayah, artinya tidak mengikuti wahyu. Tidak berakal sedikit pun artinya bodoh. Sudah bodoh, tidak mengikuti wahyu. Lengkap sudah kesesatan. Sudah bodoh, tidak mengikuti wahyu. Tidak dapat hidayah, tidak berakal lagi. Sempurna sudah kecelakaan. Mending kalau bodoh awam mengikuti wahyu. Selamat ya. Tidak mengikuti wahyu, namun ya, agak pintar ya, lumayan. Lumayan. Ya, tidak kemudian brengsek semua perbuatannya dan warisannya. Ada yang cerdas-cerdas, ada yang manfaat-manfaat. Lah ini sudah tidak cerdas, tidak berakal, dan tidak mengikuti wahyu Allah Subhanahu wa taala, tidak mendapatkan hidayah. Fadzamahum, maka Allah cela mereka karena mereka tidak berakal sedikit pun dan tidak mendapatkan hidayah, yaitu mengikuti wahyu Allah Subhanahu wa taala. Maka mafhum mukhalafah dari Al-Baqarah 170 bisa kita katakan, maka para pendahulu kita, jika mereka adalah orang yang berilmu, memahami Quran dan Sunnah, maka mereka boleh diikuti. Dijadikan acuan. Demikian juga Allah berfirman, jika dikatakan pada mereka, marilah ikuti apa yang Allah turunkan dan apa yang diajarkan oleh Rasul. Mereka merespon, menjawab, mengatakan, kami mencukupkan diri dengan apa yang kami jumpai, dilakukan dan dipraktekkan, diwariskan oleh nenek moyang kami. Maka Allah katakan, awalau kana abahum la ya'lamuna syai'an wa la yahtadun. Apakah mereka akan tetap nekat mempertahankan warisan leluhur? Manakala leluhur mereka itu tidaklah berilmu secuil pun dan tidaklah mendapatkan hidayah sedikit pun. Maka ayat ini Al-Maidah 104 ini juga menunjukkan dengan mafhum mukhalafah. Bahasanya jika berilmu maka boleh diteladani. Wa innamadzam, adapun celaan ada ditujukan kepada orang yang mengikuti orang yang tidak berilmu, mengikuti orang yang bodoh. Sehingga mengikuti orang lain itu tidaklah tercela secara mutlak. Sebagaimana juga tidaklah boleh secara mutlak. Namun perlu dirinci siapa yang diikuti. Maka jika yang diikuti di atas kebenaran, maka boleh mengikutinya. Dan boleh taklid dengannya. Di samping terdapat dalil dari Quran dan Sunnah perintah untuk mengikuti salaf dan meneladani mereka. Adapun orang yang menyelisih kebenaran atau dalam satu kasus dia menyelisih kebenaran dan kita tahu kalau beliau dalam masalah ini tidak mengikuti kebenaran maka tidak boleh diikuti, tidak boleh taklid dengannya. Inilah kata putus dalam masalah ini. Bahasanya tidak semua mengikuti orang lain tercela. Namun perlu dilihat. Orang yang itu layak untuk diikuti ataukah tidak. Jika dia adalah orang yang layak untuk diikuti karena dia adalah orang yang berilmu, maka tidak mengapa. Maka tidak mengapa dan tidak tercela. Kecuali dalam satu kasus, ketika kita tahu dalam kasus ini dia menyelisih kebenaran. Maka ketika itu kita tidak boleh fanatik. Namun kita harus, maka kita bersikap objektif. Maksudnya orang kita ikuti dalam poin ini salah. Maka kita tinggalkan. Dan kita ambil yang benar. Adapun mengikuti orang yang tidak berilmu. Atau minimal mengikuti orang yang kita tidak tahu apakah dia orang berilmu ataukah tidak. Maka ini terlarang. Kemudian ada pertanyaan ditujukan kepada beliau, kepada Syekh Saleh Fauzan. Dijumpai sejumlah masalah besar sekali yang tidaklah mungkin kita pahami masalah tersebut. Kecuali melalui pemahaman para sahabat. Radhiyallahu anhum, semacam perselisihan ahlu sunnah dengan berbagai macam aliran sesat yang lain, dengan berbagai macam aliran sesat dalam masalah takdir, masalah pelaku dosa besar, tentang nama dan sifat Allah. Maka jika manhaj salaf itu disia-siakan, tidak dipakai, maka jadilah masing-masing orang punya pemahaman tersendiri terhadap Al-Quran. Maka beliau mengatakan betul. Kita katakan tidaklah mungkin Al-Quran dan Sunnah kecuali dengan mengikuti manhaj salaf. Tidaklah mungkin akan muncul seseorang di akhir zaman kemudian dia menihilkan manhaj salaf, jalan salaf, kemudian dia beranggapan bahasanya dan dia mengklaim kalau dia mau mengambil Quran dan Sunnah secara langsung. Ini adalah satu penyimpangan dan ini akan jadi sebab perpecahan di tengah-tengah umat dan memutus hubungan antara generasi belakangan dengan generasi terdahulunya. Namun sekali lagi satu hal yang patut untuk kita pahami yang dimaksud dengan ala fahmi salaf itu bukanlah person-personnya. Orang kemudian ngambil dapat satu riwayat dari person salaf kemudian setelah itu dia katakan bahwa kami di atas mandatus salaf. Padahal ternyata boleh jadi perbuatan atau perkataan satu person salaf ini diselisih oleh salaf yang lain. Maka tidaklah kita katakan kalau sekedar mengikuti satu asar tanpa melihat setelah menimbang asar-asar yang lain tidaklah bisa dikatakan dan tidaklah bisa orangnya mengklaim bahasanya kami di atas asar salaf. Dan satu hal yang patut untuk kita pahami bersama, bahasanya yang paling banter untuk menjadi dalil adalah sahabat. Paling banter. Itu pun ada poin yang diperselisihkan. Manakala satu sahabat berpendapat, namun tidak bisa dipastikan pendapatnya tersebar. Bahkan kemungkinan tidak tersebar, kemudian tidak ada sahabat yang lain yang menyelisihinya. Maka terdapat perselisihan di antara para ulama usul fikih, apakah ini jadi hujah ataukah tidak. Adapun asar tabi'in, maka bukan hujah kecuali ijma'. Kalau itu ijma' tabi'in, maka hujah. Kalau sekedar asar satu tabi'in, ini bukan ijma', bahkan diselisih oleh tabi'in yang lain, maka ini sama sekali bukanlah hujah, bukan dalil dalam agama. Bahkan sahabat pun, di sebagian poin, sebagian rincian, diperselisihkan apakah itu bisa jadi hujah ataukah tidak. Meskipun pendapat yang kuat tanpa menutup mata dengan adanya pendapat yang lain, perkataan sahabat atau mazhab sahabat yang tidak diselisih oleh sahabat yang lain, meskipun tidak tersebar dan tidak bisa dipastikan tersebar, adalah hujah. Dan detail dalam masalah, rincian detail dalam masalah ini ada di pelajaran usul fikih di bab masalah apakah mazhab sahabi hujah ataukah bukan. Demikian yang kita baca kesempatan malam hari ini. Allahumma alimna ma yanfa'una wa anfa'na bima 'allamtana wa zidna ilma wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam wa ta'ala alhamdulillahi rabbil alamin subhanaka allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.